Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, masih memberikan kepada kita kemudahan, masih memberikan kepada kita mudahnya hati ini langkahkan untuk menuju tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tujuan kita kemari tidak hanya untuk mendatangi masjid saja, akan tapi untuk memperkuat tiang agama kita dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang menjadi puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah, yaitu salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita sehingga menjadi timbangan, pemberat timbangan amal tatkala berada di akhirat kelak. Dan rasa syukur ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini yang masih diberikan kepada kita, ya, alangkah baiknya dan sudah sepantasnya dan sepatutnya kita kerahkan nikmat-nikmat tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah. Karena yang namanya nikmat merupakan sebuah amanah, merupakan sebuah tanggung jawab. Umur, usia, kesempatan, kesehatan, rezeki, kemudahan, semua merupakan titipan amanah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nikmat-nikmat tersebut, ya, kesehatan, usia yang masih diberikan kepada kita, kesempatan, ya, iman, Islam, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Apakah kita gunakan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga bertambahnya iman kita? Apakah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan, kualitas iman kita menurun di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala wa ra'ah, yang akan kita pelajari, yang akan kita baca, yang membahas tentang apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari seperti ini, ya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita musibah yang sangat banyak. Musibah yang tiada hentinya. Allah taala menguji keimanan kita. Oleh karenanya, di saat-saat seperti ini sudah seharusnya tidak ada solusi yang tepat untuk bisa mengangkat wabah, mengangkat musibah yang sedemikian banyak ini, kecuali kita berlomba-lomba mencari sebab-sebab yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga Allah jadikan meningkatnya iman kita sebagai salah satu wasilah Allah angkat berbagai macam musibah yang menimpa kita semuanya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dan kita akhiri sebuah pembahasan yang menjelaskan kepada kita bahwasannya salah satu unsur utama bertambahnya iman seorang hamba adalah dengan menuntut ilmu agama atau menuntut ilmu syar'i. Apa ilmu syar'i tersebut? Adalah ilmu yang berlandasan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Salaful Ummah, atau yang kita kenal dengan Al-Quran As-Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, berdasarkan pemahaman murid-muridnya para sahabat, berdasarkan pemahaman murid-muridnya para sahabat, berdasarkan pemahaman para ulama yang berguru kepada murid-murid-muridnya para sahabat, sehingga ilmu itu benar-benar ilmu warisan yang diwariskan oleh para anbiya, oleh para rasul, sehingga akan terjaga kemurnian ilmu syar'i tersebut. Ilmu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu unsur utama bertambahnya iman adalah ilmu syar'i. Bahkan dalam sebuah pengertian ilmu syar'i tersebut adalah al-ilmu mantafa'a wa nafa'a. Ilmu tersebut adalah ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa berikan manfaatnya untuk orang lain. Bahkan di antara konsekuensi dari kita mempelajari ilmu agama itu adalah kita dengan menjadikan ilmu tadi sebagai jembatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan intinya bukan kita memperbanyak ilmu tersebut, akan tapi tujuan inti dari kita mempelajari ilmu agama tadi adalah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penulis sudah menyebutkan berbagai macam alasan, berbagai macam hujjah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya inti sari dari thalabul ilmi adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyembunyikan kitmanul ilm, yang menyembunyikan ilmu tersebut kemudian tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Bahkan di akhir pembahasan beliau menjelaskan kepada kita bahwasannya ilmu atau amalan seorang hamba tatkala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Ya, tergantung tingkatan keimanan seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan dia kepada Allah, semakin kuat muraqabatullah, keimanan dia kepada Allah, maka semakin besarlah peluang amalan hamba tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah. Ya, bahkan di akhir pembahasan masalah ilmu, beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasannya pintu-pintu yang menjadi sumber ilmu itu sangat banyak, yang bisa kita ambil faedahnya, yang bisa kita ambil ilmunya itu sangat banyak. Dan sumber ilmu yang paling utama yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah adalah al-awwal qira'atul Qur'anul Karim wa tadabburuhu. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an Al-Karim yang mulia, wa tadabburuhu, dan mentadabburinya, merenunginya, ya, memahami makna dan isi dari Al-Qur'an Al-Qur'an tadi. Ya, penulis menyebutkan bahwasannya ada banyak pintu-pintu ilmu yang bermanfaat. Ya, pintu-pintu kita bisa mengambil ilmu itu sangat banyak. Tapi penulis hafizahullah taala mencantumkan bahwasannya pintu utama, sumber utama kita mengambil ilmu adalah dengan kita membaca Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an sebagai sumber wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cukup membaca Al-Qur'an, Akan tapi hal terpenting dari kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan mentadaburinya, memahaminya, merenunginya, isi kandungan dari Al-Quran tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara salah satu nikmat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para hambanya, setelah menjadikan seorang hamba tersebut menjadi seorang muslim dan mukmin, adalah menurunkan kepada hamba tadi, kepada umatnya, kepada hamba-hambanya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu di antara salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menjadikan kita sebagai orang yang muslim, tidak serta-merta menjadikan kita sebagai orang yang mukmin kemudian melepasnya begitu saja. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita Al-Qur'an sebagai pegangan, sebagai petunjuk, sebagai tongkat yang akan kita pegang, sebagai sinar, sebagai lentera yang akan menerangi kita mana jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, mana jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, tatkala Allah memberikan kepada kita Al-Qur'an, maka kewajiban kita pegang erat-erat Al-Qur'an tersebut dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan menggali makna Al-Qur'an tadi, sehingga manfaat hikmah Al-Qur'an turun kepada kita akan benar-benar kita rasakan, akan benar-benar kita hayati, akan benar-benar kita tahu maksud tujuan Al-Qur'an tersebut diturunkan kepada kita tatkala kita mentadaburi Al-Qur'an tadi. Bahkan dalam sebuah ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim kalau tidak salah menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya Al-Qur'an ini benar-benar sumber keberkahan dari berbagai macam sisi. Baik dari zatnya Al-Qur'an itu berkah, kemudian Al-Quran akan mencipratkan keberkahan kepada yang lainnya yang bersangkut paut dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi yang terbaik di antara Nabi-Nabi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Maka malaikat Jibril dinobatkan sebagai malaikat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an di kota Mekah sehingga Mekah menjadi kota paling suci dari kota-kota yang lainnya. Kota yang penuh berkah yang kita ibadah di dalamnya seakan mendapat pahala 100 kali sholat dari masjid-masjid yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling berkah dari bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia dari seluruh malam yang lainnya. Yang ibadah pada malam tersebut seperti ibadah menyamai ibadah kita selama 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab sehingga bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia, yang kita pelajari bahasa itu kita terus mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an kepada orang-orang para hambanya, bahkan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an itu, mengajarkannya, mentadaburinya, akan menjadi orang-orang yang paling baik dari orang-orang yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain, ya. Resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita ingin menjadi orang-orang yang baik adalah dengan kunci kita mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita bisa perhatikan, tidak ada satupun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an kecuali dia menjadi suatu hal yang paling baik dari malaikat Jibril, dari bahasanya, dari tempatnya, dari waktunya, ya, dari orang-orang yang mempelajarinya, semua akan menjadi orang-orang yang paling baik. Bahkan ilmu yang diambil dari Al-Quran merupakan ilmu yang terbaik dari ilmu yang lainnya. Al-Quran sebagai sumber, sebagai mata air utama yang kita bisa ambil manfaatnya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis hafizahullah taala melanjutkan, fa inna hadza min a'dhami abwabil ilmi almu'addiyati ila ziyadatil imani wa thabatihi wa quwwatihi. Bahwasanya ini, yakni membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya, termasuk di antara pintu-pintu terbesar yang al-mu'addiyah, yang menyeru kepada, menyebabkan bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bertambah saja, akan tapi iman tersebut akan sabat, akan kuat, wa quwwatihi, dan iman tersebut akan awet tatkala kita kembali kepada sumber ilmu, yaitu Al-Qur'an. Faqad anzalallahu kitabahul mubayyan ala ibadihi hudan wa rahmatan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para hambanya itu sebuah kitab. Apakah kitab tersebut? Tujuannya adalah al-mubayyan, yang menjelaskan, yang memaparkan kepada para hambanya, menjelaskan tentang hakikat syariat, menjelaskan tentang hakikat agama Islam, menjelaskan tentang hakikat risalah, yakni ubudiyah kita kepada Allah. Semua dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah, bagaimana kita bisa, yakni hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa berinteraksi antara sama muslim, bagaimana kita bisa hidup dalam masyarakat. Semua dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan dalam rangka untuk memberikan petunjuk, hudan, warahmatan, dan rahmat Allah kepada para hambanya. Ya, Allah tidak membiarkan hamba tersebut hidup begitu saja. Akan tapi Allah menurunkan Al-Quran sebagai pegangan, sebagai lentera hamba tersebut agar tidak tersesat jalan kehidupannya tatkala di dunia. Wadiyaan, Al-Quran tersebut merupakan sinar, ya, wa nuron, dan cahaya, wa busra wa dzikra lidzakirin, dan sebagai kabar gembira dan pengingat untuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai dhiya, sebagai sinar, wa nuron, dan cahaya. Jadi termasuk di antara ini faedah, termasuk di antara kesalahan orang-orang yang menerjemahkan, yaitu menyamakan makna dhiya dan nur. Padahal arti dari kata dhiya itu dan nur itu sangat beda jauh. Meskipun secara arti itu sama-sama artinya menyinari. Akan tapi kalau kita membuka mu'jam, membuka kamus bahasa Arab, dhiya itu sebuah cahaya tapi mengandung unsur panas, ada unsur panasnya. Atau bisa kita sebut dengan, biasanya dhiya ini digandengkan dengan kalimat asyams. Jadi artinya dhiya usyams, atau sinar matahari. Berbeda dengan nur. Nur juga cahaya artinya. Akan tapi nur biasa disandingkan dengan kalimat al-qamar. Jadi artinya cahaya rembulan. Jadi kalimat dhiya tidak bisa bersambung dengan nur, tidak bisa bersambung dengan al-qamar. Begitu juga kalimat nur juga tidak bisa bersambung dengan asyams. Dia itu sambungannya adalah sinar matahari, nur adalah cahaya dari rembulan. Jadi Al-Quran itu benar-benar memiliki dua unsur cahaya, baik cahaya seperti cahaya matahari, begitu juga cahayanya seperti cahaya rembulan. Maksudnya dari ucapan beliau, Al-Quran benar-benar menjadi lentera bagi orang-orang yang berada di bawah naungan Al Al-Quran tersebut. Jadi orang-orang yang mengambil Al-Quran sebagai sumber ilmu benar-benar akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia membacanya dan mentadaburi Al-Quran tersebut. Kemudian penulis di sini mencantumkan dalil-dalil yang menunjukkan akan keberkahan dan kemuliaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan inilah Al-Qur'an. Wa hadza kitab, dan inilah kitab, yakni Al-Qur'an. Mubarak. Mubarak itu artinya zatnya berkah dan dia akan memberikan keberkahan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran tadi. Jadi mubarak itu tidak hanya diberkahi saja, akan tapi dari zatnya berkah dan akan memberikan keberkahan bagi yang lainnya juga. Musaddiqul lima bayna yadayhi, yang akan membenarkan, yang akan menjadikan pembenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti akan kebenaran risalah, akan kebenaran nubuwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bantahan untuk orang-orang musyrik pada zaman itu yang mengingkari akan risalah dan nubuwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab juga, anzalnahu, yang kami turunkan, ya, yang kami turunkan, anzalnahu, kami turunkan. Di sini faedah juga, apakah tatkala kita artikan anzalnahu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat anzalna, menggunakan kalimat domir nahnu, yang menunjukkan bahwasannya yang menurunkan jumlahnya tidak satu. Ya, orang-orang yang mungkin kurang paham dengan bahasa Arab akan mengatakan bahwasannya berarti yang menurunkan Al-Quran itu banyak berdasarkan ayat ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat anzalnahu, yang kami turunkan. Berarti yang menurunkan banyak, seperti itu kata orang-orang yang menyangka bahwasannya Tuhan itu tidak hanya satu. Akan tapi tatkala kita mempelajari bahasa Arab, ya, bahasa Al-Qur'an, kita akan mengetahui bahwasannya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dhamir nahnu anzalna, tujuannya adalah lita'zimi nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat yang kami turunkan, tujuannya bukan menunjukkan Allah itu banyak, akan tapi tujuannya untuk mengagungkan dirinya. Ya, yang kami turunkan, seakan-akan Allah ingin membesarkan dirinya menggunakan kalimat anzalnahu, yakni yang kami turunkan. Jadi ini belajarnya nanti dalam kitab bahasa Arab, dalam kitab Balaghah mesti dibahas. Di antara salah satu kegunaan dhamir nahnu adalah untuk lita'zimi nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Biasanya kita dapat dalam surat-surat yang resmi banyak digunakan kalimat kami, ya. Padahal orang tersebut hanya satu orang, kan, tapi banyak menggunakan kalimat kami dalam tujuan untuk mengagungkan atau penghormatan terhadap dirinya. Fattabi'uh, maka ikutilah Al-Qur'an tadi. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sungguh kami telah datangkan kepada mereka bikitabin, dengan sebuah kitab Al-Qur'an, fassalnahu, yang telah kami fassalna, yang telah kami rinci, ala ilmin, di atas sebuah ilmu pengetahuan. Maksud dari pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diawali dengan sebuah ketidaktahuan. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sebuah ilmu yang sebelumnya mengetahui akan sebuah ilmu tersebut. Berbeda dengan ilmunya manusia. Ilmunya manusia itu awalnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Akan tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna di atas segala sesuatu dan di dalam puncak keilmuan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Yang menjadi hudan, petunjuk, wa rahmatan dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang penting juga, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau yang penuh keberkahan. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tadi? Liyadabbaru ayatih, agar kita, agar direnungi makna-maknanya, ayat-ayatnya dipelajari, ayat-ayatnya direnungi, ayat-ayatnya dibaca, ayat-ayatnya dipahami maknanya, ya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tadi. Di sini ayatnya ada banyak ya, tapi kita ambil sebagian ayat-ayat yang penting. Meskipun semuanya ayatnya penting, tapi ini banyak ya, kita ambil penting dari yang jadi yang penting. Kemudian yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan kepada Muhammad Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut merupakan syifa. Apa itu syifa? Adalah penyembuh, baik penyakit hati ataupun penyakit yang lainnya bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayatnya tentang tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an, tidak lain dan tidak bukan kecuali rahmat untuk orang-orang atau hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tadi kita sudah jelaskan bahwasannya tidak hanya memberikan hidayah kepada kita, akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an sebagai pegangan kita dan mengutus nabinya untuk kita ikuti sebagai suri tauladan, sebagai pemimpin dalam menjalani syariat atau agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil ayatil karimat fiha fadlul Qur'anil Karim kitabu rabbil alamin. Dari ayat-ayat tadi yang mulia tadi, di dalamnya terdapat keutamaan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab yang diturunkan oleh Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha ja'alahu mubarakan wa hudan lil alamin. Dan sesungguhnya Allah menjadikan dia, akhadahu mubarakan, sebagai Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan. Wa hudan lil alamin, dan petunjuk untuk seluruh alam. Wa ja'ala fihi shifa minal asqam la siyama asqamul qulubi wa amradhiha syubhatin wa syahwat. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Al-Qur'an sebagai shifa, sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit hati, terutama penyakit jiwa, terutama penyakit jiwa yang dikotori oleh penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat yang mengajak kita untuk berpaling dari agamanya Allah, dan penyakit syahwat yang mengajak kita untuk terus menuruti hawa nafsu. Dengan Al-Qur'an akan menjadi pegangan kita, akan menjadi tameng kita untuk melindungi diri dari berbagai macam penyakit, baik penyakit hati yang terkandung di dalamnya penyakit syubhat dan syahwat. Waja'alahu busra lil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Al-Qur'an sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan berbagai macam janji-janji yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an agar kita orang-orang yang beriman semangat, agar kita orang-orang yang beriman termotivasi tatkala membaca, mengamalkan isi Al-Qur'an. satu ayat saja. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Man 'amila shalihan." Ini ayatnya sangat banyak, kan, tapi kita sebutkan contoh yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji di dalamnya sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang mengerjakan perbuatan amal soleh, "min dzakarin," dari jenis laki-laki, "au unsa," dari kalangan atau dari kalangan orang-orang, kalangan wanita, "wa huwa mukmin," dan orang tadi beriman. Jadi syaratnya dia beramal soleh, kemudian dia menjadi orang yang beriman. Apa janji Allah? Apa kabar gembiranya? "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka sungguh kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," dan sungguh kami akan berikan kepada mereka balasan yang lebih besar daripada yang mereka kerjakan. Intinya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang-orang yang beramal soleh, yang beriman, lebih besar pahalanya dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini satu di antara sekian banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya janji kepada orang-orang yang beriman, ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia solusi dari problematika yang dia hadapi. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra," barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan perkara dia mudah semuanya. Ini tatkala kita membaca Al-Qur'an, memahami maknanya, kita akan dapati bahwasanya berbagai macam janji kabar gembira yang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Cuman karena kita kurang membaca maknanya sehingga kita tidak tahu, kurang mengetahui berbagai macam janji, motivasi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang akan memompa keimanan, memompa semangat kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatun lil alamin. Begitu juga Al-Qur'an akan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Begitu juga diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali tujuannya adalah untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. "Wa dzikra lidzakirin," dan Al-Qur'an juga akan menjadi pengingat untuk orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. "Wa ja'alahu yahdi lillati hiya aqwam," dan Al-Qur'an juga akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diberikan aqwam, diberikan amanah. "Wa sarrafa fihi minal ayatil wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra," dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan, mencantumkan, menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah, ya, orang-orang pada zaman dahulu yang menceritakan tentang sebuah ancaman orang-orang pada zaman dahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah Dzulqarnain, tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam surat Al-Kahfi, tentang kisah Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah para pendahulu kita. La'allahum yattaqun, tujuannya adalah agar kita semuanya bertakwa kepada Allah, mengambil pelajaran dari mereka. "Au yuhditsu lahum dzikra," dan sebagai pengingat untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara hikmah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an. Ya, sedemikian banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an. Akan tapi penulis di sini menyebutkan sebagian dan di antara pelajaran yang terpenting yang bisa kita ambil dari Al-Quran adalah sebagai motivasi untuk kita. Ya, kita mari kita semarakkan kembali dengan mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, kemudian membacanya, dan jangan lupa untuk bisa membaca makna arti dari ayat-ayat yang kita baca. Mungkin kita sudah sering menghatamkan Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan nanti yang sangat dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Mungkin dalam momen Ramadan tadi bisa kita selesaikan 1-2 kali khatam. Akan tapi pernahkah kita mencoba menghatamkan, membaca makna dari Al-Quran tadi? Ya, kita mungkin akan merasa kesulitan tatkala membaca sedemikian banyak makna dari Al-Quran. Akan tapi usahakan tatkala kita membaca, mencari Al-Quran-Al-Quran yang ada terjemahannya, tatkala kita baca, kita selingi membaca artinya, sehingga kita akan mengetahui apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala mencantumkan ayat-ayat tadi. Satu ayat saja yang kita baca tadi, barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, baik dari laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, dia beriman, beramal soleh, maka janji Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, yang tentram, dan Allah akan balas baginya pahala lebih besar daripada amalan yang dia kerjakan. Ya, ini satu dari sedemikian banyak ayat yang kita pelajari dalam majelis ini dan kita ketahui maknanya. Di sana masih banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jadikan sebagai kabar gembira untuk diri kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falladhi yaqra'u kitaballah, dan orang-orang yang membaca kitabnya Allah Al-Qur'an, wa yatadabbaru ayatihi wa yata'ammalaha, dan tidak hanya sekedar membaca, dia merenungi maknanya, mentadaburi arti-artinya, yajidu fihi minal ulumi wal ma'arif, dia akan mendapati di dalamnya ilmu-ilmu dan berbagai macam pengetahuan, ma yuqawwi imanahu wa yazidahu wa yanwi, yang mana akan menguatkan keimanan dia, bertambahnya iman dia, dan mengembangkan, menumbuhkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Al-Qur'an itu akan menambah keimanan orang-orang yang membacanya, menambah keimanan orang-orang yang mentadaburi makna-maknanya, dan memberikan keberkahan kepada amalan-amalan orang-orang yang mengambil Al-Qur'an sebagai sumber ilmu agama seorang hamba. Dzalika annahu yajidu fi khitabil Qur'an malikan lahul mulku kulluh, dan dia akan mendapat di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah malikan lahul mulku kulluh, sebagai seorang raja yang dia memiliki kerajaan seluruhnya, walahul hamdu kulluh, dan zat tersebut yang berhak dipuji dari segala macam pujian, azimmatil umuri kulluhu biyadih, dan seluruh perkara dengan kita membaca Al-Qur'an akan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memegang seluruh perkara-perkara kita. Allah taala alam. Menuliskan di sini, barang siapa yang membaca Al-Quran dan memahami makna-maknanya, maka dia akan mendapati bahwasanya dalam Al-Quran itu terdapat berbagai macam pengetahuan dan sumber ilmu. Kemudian dia akan mendapati bahwasanya Rabbnya mustawiyan ala arsihi. Dia akan mendapati bahwasanya dia memiliki Rabb yang mustawiyan, yang bersemayam di atas arsnya. Ya, ini bantahan juga kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak beristiwa di atas arsy-Nya, ya. Dengan membandingkan dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sehingga arsy-Nya Allah kosong dan sebagainya. Maka beliau di sini sekaligus merupakan teguran bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa diatakan istaula, yang menguasai, pada dalam kaidah Asmaul Husna disebutkan bahwasanya najibu an na'mal bi dhawahiril ayat. Diwajibkan bagi kita tatkala mendapati ayat-ayat sifat, kita mengamalkan ayat-ayat tersebut di atas dhawahirnya, di atas makna hakiki dari ayat tersebut. Istiwa, bersemayam, kita artikan sebagai sebuah makna istiwa. Ya, tentu bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan bersemayamnya seorang makhluk. Akan tetapi sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah memahami istiwa sebagai arti hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alaihi khafiyatun fi aqtari mamlakatih. Kita akan mendapati bahwasanya kita memiliki Rabb yang maha mengetahui segala macam sesuatu, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui berbagai macam sesuatu. Dari mana kita dapati? Tatkala kita mentadabburi Al-Qur'an. Semisal contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Bahwasanya Allah itu di sisinya memiliki perbendaharaan ilmu sa'ah, memiliki ilmu tentang kapan hari kiamat. Ya, kita kapan kita mendapati kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah kapan waktu hari kiamat dari Al-Qur'an. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah Maha tahu kapan waktu akan menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam kandungan rahim seorang ibu. wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan Allah Maha mengetahui ya apa yang akan didapatkan dari seorang hamba dari rizki yang ia cari pada keesokan harinya. Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di mana seorang jiwa, ya sebuah jiwa akan meninggal dan dalam keadaan apa ia akan meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala macam perkara baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada sebuah daun yang turun kecuali Allah tahu kapan, di mana, dan dalam keadaan apa daun tersebut jatuh. Allah mengetahui segala macam itu. Kemudian aliman bima fi nufusi abidihi, Allah mengetahui apa yang berada di dalam hati seorang hamba. Muttali'an ala asrarihim wa ala niyatihim, Allah Maha mengetahui juga apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia tampakkan. Munfaridan bitabiril mamlakah, Allah yang Maha Esa yang mengetahui segala macam urusan kerajaannya, langit dan bumi, wa ma fiha wa ma bainahuma, langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara langit dan bumi, Allah mengatur seorang diri. Yasma'u wa yara, dan dia mendengar dan melihat. Ya, mungkin ini saja sampai sini kita bahas dalam bab kali ini karena panjang pembahasannya. Intinya bahwasanya Al-Qur'an merupakan sumber ilmu dan pengetahuan. Berbagai macam perkara sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan sebuah kisah yang banyak disampaikan oleh para ulama, dan ini bisa kita kategorikan sebagai kisah yang masuk dalam kategori asrul hadis atau zaman modern. Banyak dijelaskan oleh para ulama, dicantumkan di kitab-kitab mereka, dan ana belum mengetahui dengan pasti siapa yang mengisahkan kisah ini, akan tapi sudah banyak disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Pada sebuah momen adalah salah seorang ulama, dan beliau ini doktor atau profesor dalam bidang Al-Qur'an. Dia masuk ke dalam salah satu restoran, ya. Entah ini ana kurang tahu apakah di Arab Saudi ataukah di negara-negara yang lainnya. Ya, dia masuk ke dalam restoran tersebut karena bawaan dari salah seorang profesor ini, ya, dia hidup di negara Arab, yang mana negara Arab kita ketahui konsumsinya, makanannya tidak lepas dari makan roti. Oleh karena dia masuk ke dalam restoran tadi dan memesan kepada tobah itu artinya koki, untuk dibuatkan roti yang akan dihidangkan kepada seorang profesor atau alim tadi. Kemudian ya, yang menakjubkan lagi, salah seorang pelayan dari restoran tersebut merupakan orang orientalis, atau kita bisa ketahui orang orientalis itu adalah orang-orang yang mempelajari Islam, akan tapi tujuannya untuk menusuk Islam dari dalam, berusaha mencari-cari kesalahan Islam dan membongkar isi Islam tadi. Dan ini banyak kita dapati, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Syekhuna pada beberapa kajian beliau yang sebelumnya, bahwasanya di sana ada sebuah kitab yang kitab ini dinobatkan sebagai kitab indeks mustalah hadis, yaitu Kamus Al-Fadil Hadis, yang mana kitab tersebut membahas seluruh kosakata dalam hadis dalam satu buku, yang mana kitab ini menjadi rujukan para ulama tatkala ingin mencari lafaz hadis. Kitabnya tebal segini, ada beberapa jilid, besar, covernya besar, kitabnya tebal, ada beberapa jilid. Siapakah yang menulis kitab tadi? Adalah orang Nasrani, adalah orang orientalis yang mempelajari agama Islam secara dalam, hafal kutubus sittah, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tujuan dia mencari hadis tersebut untuk mencari-cari kesalahan agama Islam. Dan orang seperti ini bertemu dengan salah seorang profesor yang makan roti di salah satu restoran tadi. Kemudian pelayan tersebut ya menghidangkan roti kepada profesor tadi dan menanyakan, "Ya Syekh," katanya, "Wahai Syekh, saya mengetahui bahwasanya dalam Al-Qur'an dijelaskan berbagai macam isi dalam Al-Qur'an. Kemudian orang kafir tadi menjelaskan dengan ayat, ya, menyebutkan sebuah ayat yang bahwasanya Al-Qur'an itu mencantumkan segala macam sesuatu, tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an menjelaskan berbagai macam sesuatu. Ya, dalam berbagai macam pengetahuan di semua dijelaskan dalam Al-Qur'an." Beliau memaparkan, seorang pelayan ini memaparkan kepada profesor tadi. Kemudian profesor tadi hanya menjawab, "Benar, bala, ya benar, semua dijelaskan dalam Al-Qur'an." Kemudian orang tadi bertanya kepada profesor ini, "Ya Syekh, ma ra'yuka bihadzal khubz? Apa pendapat Anda dengan roti yang Anda mau makan saat ini?" "Fi Syekh," katanya profesor tadi, "apakah ada sesuatu, apakah ada masalah? Di dalam Al-Qur'an Anda mengikrarkan bahwasanya segala macam sesuatu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tentang roti ini, apakah dalam Al-Qur'an disebutkan tata cara membuat roti?" Katanya orang orientalis tadi. Kemudian profesor ini hanya terdiam, doktor ini hanya terdiam, kemudian tersenyum. Kemudian menjawab dengan sebuah ayat sebagaimana yang disebutkan, yang dijadikan argumen oleh orang tadi. "Benar, bala, Al-Qur'an fihi mawju." Di dalam Al-Qur'an ada yang menjelaskan tentang tata cara membuat roti ini. "Apa ayat tadi?" Kemudian profesor tadi menjawab, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu tatkala engkau tidak mengetahui. Jadi, penulis di sini atau profesor di sini tujuannya tidak ingin menjelaskan tentang cara membuat roti dalam Al-Qur'an, karena memang tidak ada. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan tata cara membuat roti. Akan tapi profesor di sini ingin menjelaskan kepada orang tadi bahwasanya tatkala engkau mendapati kebingungan dalam segala sesuatu, oleh Al-Qur'an sudah diberikan solusi. "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu tatkala engkau tidak mengetahui. Tatkala engkau tidak mengetahui tata cara membuat roti, bertanyalah kepada ahlinya. Tatkala engkau tidak tahu ya mempermasalahan masalah agama, tanya kepada yang bidangnya. Tatkala engkau tidak mendapati ilmu dalam masalah memasak, tanyalah kepada orangnya. Tatkala engkau tidak memiliki tata cara, tahu ilmu tata cara membuat roti, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam." Tanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu tatkala engkau dihinggapi sebuah ketidaktahuan. Fasakat, kemudian dialog tersebut berakhir dan orang tersebut berpisah dan profesor tadi menikmati adonan roti yang dibuat oleh pelayan tadi. Walhamdulillah, kemudian orang tersebut mempelajari agama Islam semakin dalam, ya, yang mana awalnya dia tujuannya adalah untuk menikam Islam dari dalam, akan tapi justru menjadi sumber hidayah dari sebuah obrolan ringan yang dijawab dengan "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang-orang yang membidangi tatkala engkau dihinggapi oleh sebuah ketidaktahuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.